Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Ghasyiyah sampai pada ayat yang ke-16. Kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-17 sampai selesai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidaklah mereka memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidaklah mereka memperhatikan gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala yaqulu ta'ala hasan lil ladzina la yusaddiquna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nas an yatafakkaru fi makhluqatillah ad-dallati 'ala tauhidih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini dengan mendorong orang-orang yang tidak membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah mendorong kepada manusia selain mereka, termasuk juga kita manusia, hendaknya memperhatikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. An yatafakkaru fi makhluqatillah, hendaknya mereka memikirkan, memperhatikan makhluk-makhluk Allah, ad-dallati 'ala tauhidih, yang menunjukkan esanya Allah, yang menunjukkan keesaan Allah azza wa jal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta, salah satu jenis hewan ciptaan Allah azza wa jal. Kaifa khuliqat, bagaimana hewan tersebut diciptakan. Ai ala yanzuruna ila khalqiha albadi' wa kaifa sakharaha Allahu lil 'ibad wa zallalaha limanafi'ihim al-kathirati allati yattaruna ilaiha. Yakni, tidakkah mereka memperhatikan penciptaan Allah yang indah ini, yaitu unta. Wa kaifa sakharallahu lil'ibad, dan bagaimana Allah menundukkan unta tersebut untuk hamba-hambanya. Wa zallalaha limanafi'ihim al-kathirah, dan bagaimana Allah menjinakkan unta-unta tersebut untuk kemaslahatan yang banyak bagi manusia. Allati yataruna ilaiha, yang kemaslahatan-kemaslahatan tersebut dibutuhkan oleh manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus ciptaannya al-ibil, unta, ya. Nah. Ya. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi salah satu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Unta hewan yang besar, ya, demikian pula bentuknya yang indah, ya, juga tenaganya yang kuat, ya, terus sabarnya unta, ya, nah, demikian pula manfaat-manfaat yang lain. Di antaranya dagingnya bisa dimakan, kemudian susunya, ya, dan bisa dimanfaatkan untuk ditunggangi, untuk membawa barang, mengangkut barang, dan seterusnya. Nah, hewan yang besar dan tinggi itu muzallalah, dijinakkan dan ditundukkan untuk manusia, ya, sehingga manusia pun bisa memanfaatkannya walaupun manusianya kecil, ya. Hatta anak kecil sekalipun, ya, seekor unta bisa tunduk kepadanya, ya. Nah, ketika anak kecil memerintahkan unta tersebut untuk menderum, dia akan menderum, ya, walaupun anak kecil yang memerintahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menundukkan dan menjinakkan hewan unta ini untuk manusia. Hewan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Dan unta ini termasuk aqwal an'am, termasuk hewan yang paling kuat, ya, dari al-an'am yang lain, dari sapi, kemudian ghanam, kambing, ya. Ini unta ini yang paling kuatnya. Dan juga dalam unta ini terdapat ibroh, pelajaran, ya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini Allah sebutkan secara khusus, ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya, tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan, ya. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, mungkin beliau lupa, ya, beliau tidak mentafsir ayat wa ilas samai kaifa rufi'at. Beliau langsung wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah. Ayat selanjutnya wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Langit di sini mencakup 7 lapis langit. Bagaimana 7 lapis langit ini ditinggikan? Yang jarak antara permukaan bumi dengan langit itu ya sangat jauh. Akan tetapi langit tetap kokoh, ya tidak runtuh, ya walaupun tidak ada tiangnya. Nah, tidak ada penyangganya. Akan tetapi inilah kekuasaan Allah. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga Allah sebutkan secara khusus as-sama. Salah satu makhluk Allah yang besar. Langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan langit? Bagaimana langit itu ditinggikan. Tinggi tanpa tiang. Nah. Ini termasuk. Min ajaibi khalqillah. Yang tentunya dengan memperhatikan makhluk-makhluk Allah ini, ya, akan menambah rasa keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah azza wa jal. Ayat yang selanjutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka memperhatikan jibal, gunung. Bagaimana gunung itu ditegakkan. Bihai'atin bahiratin. Bagaimana gunung itu ditegakkan dengan bentuk yang bahirah. Dengan bentuk yang luar biasa. Menakjubkan. Dan juga indah dipandang. Nah, ketika seorang melihat gunung, ya, senang. Nah, bahkan kadang difoto, ya, indah. Salah satu makhluk Allah yang besar dan indah, gunung. Tidakkah mereka memperhatikan gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan dengan bentuk yang luar biasa menakjubkan? Hasala bihal istiqraru lil ard. Yang dengan adanya gunung tersebut, ya, bumi ini menjadi tenang, mustaqir, ya. Tidak goyang. Wasabatuha minal ittirab. Dan dengan adanya gunung ini menyebabkan atau menjadikan bumi ini sabat. Bumi ini kokoh. Ya, minal ittirab, kokoh dari goncangan. Artinya tidak bergoncang. Nah, dengan adanya gunung. Bumi tenang dan kokoh. Tidak bergoncang. Karena gunung ini diciptakan sebagai autad. Sebagai pasak. Pasak yang kuat. Nah, yang dengannya bumi ini tetap kokoh, tidak goncang. Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan ini. Ciptaan Allah yang berupa gunung. Ya. Wa auda Allahu fiha minal manafi'il jalilati ma auda'a. Dan juga Allah meletakkan di dalamnya berbagai macam manfaat, berbagai macam manfaat ataupun maslahat, ya, yang dengannya manusia bisa mengambil manfaat dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang besar ini. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu dibentangkan, dihamparkan. Nah, qala syekh ai muddat maddan wasi'an, yaitu dibentangkan dengan bentangan yang sangat luas, ya. Wasuhilat ghayat at-tashil, ya, dan dipermudah, ya, ghayat at-tashil, ya, dengan kemudahan yang sangat, ya. Liyastaqirra al-ibadu 'ala dhahriha, agar supaya hamba-hamba atau manusia bisa tinggal menetap di atas permukaan bumi, ya, sehingga bumi itu dibentangkan dengan bentangan yang luas, ya. Nah, dan dimudahkan, ya, untuk ditinggali dan ditempati di atasnya, ya, oleh manusia. Wa yatamakkanu min harsiha wa ghirasiha wal bunyani fiha wa suluki turuqiha, dan juga agar manusia, na'am, bisa mengolah, ya, permukaan bumi tersebut, wa ghirasiha, dan bisa menanam tanaman di atasnya, wal bunyan fiha, dan bisa membangun bangunan juga di atasnya, wasuluki turukiha, dan bisa menempuh jalan-jalan yang ada di atasnya. Nah, ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bumi yang Allah ciptakan dengan terbentang dan terhampar, ya, sehingga mudah untuk ditinggali, ya, sehingga mudah untuk diolah tanah di atas permukaannya, mudah untuk ditanami, dibangun bangunan di atasnya, dilewati dan seterusnya. Nah, tidakkah mereka memperhatikan ini, ya, makhluk Allah yang sangat besar ini, yaitu bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan, ya. Allah sebutkan dalam ayat ini makhluk-makhluk Allah yang besar, ya. Hewan yang besar diantaranya apa tadi? Unta, ya. Allah sebutkan unta. Kemudian Allah sebutkan langit, Allah sebutkan gunung, Allah sebutkan bumi. Tidakkah mereka memperhatikan ini semua? Ciptaan-ciptaan Allah, ya, yang begitu besar, yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal, ya. Tidakkah mereka memperhatikan itu semua, ya? Kemudian mereka beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini membawakan faedah tentang bumi. Kata beliau, wa'lam anna tasthihaha la yunafi annaha quratun mustadiratun qad ahatatil aflaka fiha min jami'i jawanibiha kama dalla 'ala dhalika an-naqlu wal 'aqlu wal hissu wal mushahadatu. Dalam ayat dikatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia diciptakan, bagaimana dia dihamparkan atau dibentangkan. Kata beliau wa'lam, ketahuilah bahwasannya dihamparkannya bumi itu tidak bertolak belakang dengan bahwasannya bumi itu bulat. Dihamparkannya bumi itu tidak menafikan bahwasannya bumi itu bulat. Qad ahatatil aflak fiha min jami'i jawanibiha, yang telah meliputi seluruh falaknya, orbitnya. Min jami'i jawanibiha, dari seluruh sisinya atau seluruh penjurunya. Kama dalla 'ala dzalika an-naqlu wal 'aqlu wal hissu wal musyahadah, sebagaimana ini ditunjukkan oleh an-naql, dalil atau riwayat, juga oleh akal, juga oleh panca indera, dan juga oleh musyahadah, oleh kenyataan yang disaksikan. Bahwasannya dihamparkannya bumi, terhampar, ini tidak menafikan bahwasannya bumi itu bulat. Kama huwa madhkurun ma'rufun 'inda katsirin minan nas, sebagaimana ini disebutkan dan ma'ruf, diketahui oleh kebanyakan manusia, khususan fi hadhil azminah, khususnya di zaman ini, allati waqafan nas ala aktsari arja'iha, di mana zaman sekarang ini, zaman yang sudah modern ini, manusia bisa menjangkau, atau bisa melihat sebagian besar wilayah bumi ini. Bima a'tahumullahu minal jismi saghiri jiddan. Taib, afwan. Bima a'tahumullahu minal asbabil muqarribati lil ba'id. Dengan apa manusia melihat sebagian besar wilayah bumi ini? Dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa alat yang bisa mendekatkan yang jauh, teropong atau yang semisalnya, Nah, dengan menggunakan alat-alat tersebut manusia bisa melihat benda yang jauh, sehingga manusia bisa melihat dengan jangkauan yang jauh terhadap bumi. Fa inna tasthiha innama yunafi karawiyatul jismi as-saghiri jiddan. Sesungguhnya kata beliau, at-tasthih penghamparan atau pembentangan itu hanyalah menafikan benda yang bulat yang kecil, benda yang bulat yang kecil sekali. Nah, kalau bendanya itu kecil, bulat tapi kecil, maka apa? Enggak bisa disebutkan atau dinyatakan bahwasanya benda tersebut dihamparkan, ya. Kalau bendanya kecil. Nah, seperti bola, bulat dia. Ya. Nah, tapi apakah dia terhampar? Enggak, bulat dia. Jadi tasthih, pembentangan atau penghamparan hanyalah menafikan bulatan benda yang kecil. Alladzi law suttiha lam yabqalahu istidaratun tuzkar. Yang apabila benda tersebut naam dibentangkan, benda yang bulat yang kecil tersebut dibentangkan, maka tidak tersisa atau tidak terlihat lagi bulatannya. Nah, wa amma jismul ardh, adapun bumi, ya, adapun bumi, alladhi huwa kabirun jiddan wasi'un, yang bumi itu besar dan sangat luas, ya, fayakunu karwiyan musattahan, musattahan, ya, sehingga bumi tersebut adalah bumi yang bulat, ya, musattahan dan juga terbentang. Bumi yang begitu besar dan luas, ya, bisa dikatakan bumi tersebut bulat dan juga terhampar, ya. Nah, dan tidak saling menafikan keduanya, antara bulat, bulat sama terhampar, ya, karena saking besarnya bumi tersebut, ya, secara bentuk bulat, ya. Nah, namun dia juga terhampar atau terbentang, ya, karena saking besarnya bumi tersebut. Wala yatanafal amran kama yu'rafu kama ya'rifu dzalika arbabul khibrah. Kedua perkara ini, bulat dan juga terhampar atau terbentang, ini tidak bertolak belakang. Ya. Karena saking besarnya dan luasnya bumi. Nah, sebagaimana yang diketahui oleh arbabul khibrah, para ahli atau ilmuwan naam dalam bidang ini. Baik, intinya Syekh ingin menyebutkan, ingin menyampaikan bahwa naam bumi itu bulat dan terhampar, tidak bertolak belakang antara keduanya. Nah, bulat karena memang bentuknya bulat, ya, berdasarkan tadi, ya, bukti panca indera, musyahada dan seterusnya. Nah, ya, apalagi zaman sekarang sudah bisa melihat bumi dari atas, ya, dengan pesawat, dengan ini dan itu, dari kendaraan-kendaraan yang modern, ya, zaman sekarang, ya. Yang menunjukkan bahwasannya bumi itu bulat. Namun juga dikatakan bumi itu terhampar, sebagaimana dalam ayat ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu dibentangkan, dihamparkan. Ya. Nah. Dan bentuk bulatnya bumi ini tidak bertolak belakang dengan pernyataan bahwasannya bumi itu terhampar. Ya, demikian karena bumi itu bentuknya besar dan luas, ya, sehingga walaupun dia bulat, nah, ya, maka masih bisa dikatakan sebagai bumi yang terhampar atau terbentang, ya, karena saking luasnya bumi tersebut. Dan ini adalah salah satu ayat min ayatillah, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa, tidakkah mereka memperhatikan bumi ini, bagaimana bumi ini dihamparkan dengan luas untuk manusia sehingga mereka bisa tinggal di atasnya, bisa membangun bangunan di atasnya, bisa menanam tanaman di atasnya, ya, bisa menempuh jalan-jalan yang ada di atasnya, sehingga bisa sampai ke tempat-tempat yang diinginkan, ya. Nah, tidakkah mereka memperhatikan bumi ini? Salah satu makhluk Allah yang besar, ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-21. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Maka berilah peringatan. Innama anta mudzakkir. Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Ai dzakkirin nasa wa'idhhum wa anzirhum wa basyirhum. Yaitu berilah peringatan kepada manusia, berilah pengajaran dan nasihat kepada manusia, ya. Dan berilah nadharah peringatan kepada mereka, wabashirhum, dan juga berilah kabar gembira kepada mereka. Fa innaka mab'utsun lidawatil khalqi ilallah wa tadzkirihim, karena sesungguhnya engkau ya Muhammad diutus untuk mengajak manusia kepada Allah dan untuk memperingatkan mereka. Walam tub'ats 'alaihim musaytiran 'alaihim musalliton muwakkalan bi'amalihim, dan engkau tidaklah diutus, ya, sebagai penguasa yang tugasnya mengawasi amalan mereka. Tidak, ya. Nah, lasta 'alaihim bimusaytir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Yaitu Nabi SAW bukanlah seorang yang berkuasa atau penguasa yang ditugasi untuk mengawasi amalan atau perbuatan-perbuatan manusia. Tidak. Tetapi apa? Innama anta mudzakkir. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, in alaika illal balagh. Ya. Nah, kewajibanmu tidaklah kewajibanmu kecuali hanya al-balagh, menyampaikan. Ya. Nah, fa idza kumta bima 'alaika, apabila engkau telah melakukan tugasmu, ya, yaitu menyampaikan, memberi peringatan, memberi nasihat, ya, menakut-nakuti dan memberi kabar gembira, ya. Fala 'alaika ba'da dzalika laum, maka tidak ada celaan atasmu setelah itu. Kalau sudah menyampaikan, sudah. Walaupun mereka tidak mendengar, ya, tidak ada celaan atasmu ya Muhammad, ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma anta 'alaihim bijabbar. Naam. Kamu bukanlah orang yang memaksa mereka. Fadzakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id, maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang yang takut terhadap ancaman. Nah. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi peringatan, menyampaikan, memberi nasihat, mengingatkan. Naam. Memberi kabar gembira dan seterusnya, ya. Adapun hidayah, hidayah itu taufik biyadillah, ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, tugas para rasul, ya, hanyalah menyampaikan. Demikian juga para da'i ilallah, para du'at, para pendakwah, ya, tugasnya hanya menyampaikan, ya, sampaikan, fadzakir, ya. Nah, adapun diterima atau tidaknya nasihat atau penyampaian tersebut, ya, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah, taufik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-23, illa man tawalla wa kafar. Wa qawluhu illa man tawalla wa kafar, ai lakin, akan tetapi man tawalla minat ta'anit ta'ah, akan tetapi orang yang berpaling dari ketaatan, wa kafaru billah, dan dia kafir kepada Allah, fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan siksaan yang besar, ay asyadidad da'im, itu siksaan yang keras dan terus menerus, siksaan yang dahsyat dan terus menerus. Nah, berilah peringatan, ya, Nah, kalau mereka mau mengikuti peringatan tersebut, walhamdulillah. Jika tidak mau mengikuti peringatan tersebut, kemudian mereka berpaling dari peringatan tersebut, maka Allah sebutkan orang yang berpaling dari peringatan-peringatan, na'am fayu'adzibuhullahul azabal akbar, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besar. Nah. Kemudian ayat selanjutnya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ya. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, ai ruju'ul khalaik wa jam'uhum fi yaumil qiyamah, yaitu kembalinya makhluk, kembalinya manusia dan dikumpulkannya manusia pada hari kiamat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka, menghisab manusia. Ai ala ma amilu min khairin wa syarrin. Kami akan menghisab mereka atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Baik itu amalan kebaikan atau amalan keburukan, semuanya akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari tafsir surat Al-Ghashiyah. Naam. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.